hampir sama, menceritakan tentang seseorang dari Bani Nabid. Setelah mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka abduhu wa rasuluh, kemudian dia maju ke medan perang meninggal. Kata Nabi SAW, amila hadha yasiran wa uzira kabiran. Orang ini beramal sedikit tetapi pahalanya besar. Dalam kisah yang lain, yaitu Al-Usairim, salah seorang sahabat yang dari kabilah Bani Abdul Ashhal Ansar, ini juga Ansar, justru dia sangat menentang Islam, menentang Nabi, antipati dengan ajaran Islam. Ketika perang Uhud, tiba-tiba dia merasa tertarik dan bahkan mengambil pedangnya menuju Uhud untuk berperang membela Islam, dan berperang dengan mati-matian, terluka sampai-sampai dia tidak bisa bergerak lagi. Kemudian setelah selesai perang, orang-orang, para sahabat yang dari kabilahnya, ketika mencari-cari sahabat yang meninggal, yang syahid, mereka menemukan si Usairim ini tergeletak masih bernyawa. Dengan penuh heran mereka mengatakan, oh ini kenapa ada Usairim di sini? Mereka tahu begitu besar kebenciannya terhadap Islam. Maka mereka bertanya apa tentang keberadaannya di Uhud, apakah karena ingin membela saudara-saudara sesuku, orang-orang kampung halamannya karena diserang dari Mekah, atau karena cinta kepada Islam. Maka kata Usairim, karena cinta kepada Islam. Selesai, dan dia mengatakan, setelah itu saya telah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Selesai, ini syahadat ini. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, itu makna syahadat. Selesai, meninggal dunia. Kata Nabi SAW, huwa fil jannah. Dia di dalam surga dan tidak banyak beribadah, dan bahkan lam yasjud lillahi sajdatan qattu. Belum sempat untuk sujud dalam solat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang kedua. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya pada halaman 297, nomor 4854. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, حدثنا أبو بكر ابن النضر ابن أبي النضر وهارون بن عبد الله ومحمد بن رافع وعبد بن حميد. Ini empat orang guru Imam Muslim di sini. Yang pertama Abu Bakar ibn Nadhar bin Abi Nadhar, yang kedua Harun ibn Abdullah, yang ketiga Muhammad ibn Rafi', yang keempat Abd ibn Humayn. Ya, jadi empat orang ia berguru dengan mereka, mengambil hadis yang akan kita pelajari dalam hadis ini. Wa alfadhuhum mutaqaribah. Lafaz hadis yang saya dapatkan dari mereka berdekatan. Jadi beliau menguasai lafaz hadis yang ia dapatkan dari pergurunya, dari Abu Bakar bin Nadhar, dari Harun bin Abdullah, dari Muhammad bin Rafi', dari Abd bin Humayd. Lafaz mereka satu persatu dia kuasai. Maka dia mengatakan dengan lafaz yang berdekatan, qalu, mereka berempat mengatakan, haddathana Hashim ibn al-Qasim. Ini guru mereka berempat. Qala haddathana Sulaiman wa huwa ibn al-Mughirah an Thabitin an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Anas bin Malik, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, dan diambil dari beliau oleh murid terdekatnya, yaitu Thabit ibn Aslam al-Bunani. Thabit bin Aslam al-Bunani dari generasi tabi'in, adalah murid terdekat Anas bin Malik, dan dia sangat kenal dengan beliau, kenal bagaimana ibadahnya, bagaimana ketakwaannya. Sampai-sampai ketika meriwayatkan sebuah hadis yang juga diriwayatkan dari beliau oleh Thabit, Anas mengatakan, hadisnya yang diriwayatkan adalah, inna minan nasi mafatih lil khairi maghaliq lis syarri wa inna minhum mafatih mafatih lis syarri maghaliq lil khairi. Ada di antara manusia itu orang-orang yang mentalnya adalah pembawa kunci kebaikan dan menutup keburukan. Sebaliknya ada lagi yang mentalnya membawa kunci keburukan dan menutup kebaikan. Pokoknya kalau ada dia, maka untuk yang pertama terbuka kebaikan, banyak orang yang tertarik untuk melakukan amal kebaikan. Sementara yang kedua justru ketika dia ada, maka dia mengajak terus menerus kepada keburukan. Ini pembahagian manusia menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengatakan fakun miftahan lil khairi, jadilah kunci kebaikan dimanapun kamu berada. Setelah selesai meriwayatkan hadis itu, Anas bin Malik mengatakan sesungguhnya Thabit, maksudnya anak muridnya ini, sesungguhnya Thabit itu adalah miftahun lil khairi, adalah kunci kebaikan. Dia sangat mengenal sampai dia mengeluarkan pernyataan bahwa muridnya tersebut adalah kunci kebaikan. Ya. Ini Thabit yang sekarang ini meriwayatkan hadis dari Anas, Anas bin Malik gurunya radhiyallahu ta'ala an. Anas berkata, qal ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Busaisata Ainan. Busaisah ini nama seseorang, dalam sebagian riwayat namanya Basbasa. Ya. Kalau di sini Busaisata, jadi nama orang, dan Nabi SAW mengutus seseorang yang bernama Busaisah atau Basbasa, ya, sebagai Ainan. Ainan itu mata, maksudnya mata-mata. Ya. Nabi SAW mengutusnya sebagai mata-mata. Yanzuru ma sana'at iru Abi Sufyan, untuk memata-matai, mencari berita tentang kafilah dagang Abu Sufyan. Ini dalam perang Badar, tentang kafilah air itu namanya kafilah, sementara pasukan perang nafir. Dalam bahasa Arab kalau ain ya ra'irun itu kumpulan beberapa orang yang tidak banyak, dan mereka menggiring kafilah dagang. Ya, jadi semuanya diungkapkan sebagai air, bukan pasukan perang. Jadi kafilah dagang Abu Sufyan inilah yang diminta oleh Nabi, diutus oleh Nabi Busaisah untuk mencari tahu tentang beritanya, memata-matai. Jadi dia sudah berangkat jauh, kemudian mencari-cari tahu tentang berita kafilah dagang Abu Sufyan. Maksudnya kapan mereka pulang, kapan mereka lewat Madinah. Ya, ini yang ingin diketahui beritanya oleh Nabi, dan dengannya ia mengutus Busaisah tadi. Faja'a wa ma fil baiti ahadun ghairi. Maka datanglah Busaisah ini setelah selesai tugasnya untuk menjumpai Nabi, memberitahukan berita yang telah ia dapatkan. Di rumah Nabi ketika itu tidak ada orang lain kecuali Nabi bersamaku. Ya. Wa ma fil baiti ahadun ghairi. Tidak ada di rumah kecuali seorang pun kecuali saya, kata Anas yang sekarang menyampaikan hadis ini. Wa ghairu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan selain Nabi. Berarti mereka berdua dalam rumah. Ini menunjukkan bahwa Anas selalu bersama Nabi. Ketika tidak ada yang lain, dia juga bersama Nabi. Anas bin Malik, dan dia memang pelayan Nabi, dan ini tanda dari kecerdasan seorang ibu. Ya, ibunya Ummu Sulaim dari kabilah Ansar, dari suku Ansar, dari kaum Ansar. Ketika Nabi sampai di Madinah hijrah, wanita-wanita Ansar yang lain membawa banyak hadiah. Sebagian membawa makanan, membawa buah-buahan, membawa pakaian sebagai hadiah untuk Nabi SAW. Sementara dia tidak punya apa-apa. Ummu Sulaim tidak punya apa-apa. Tapi dia tetap ingin beribadah dan tidak mau kalah. Ya. maka dia yang ketika itu yang ia miliki hanya anaknya Anas bin Malik. Ya. Dipegangnya tangan anaknya, dibimbingnya menuju Nabi SAW. Anas ketika itu berumur 10 tahun. Ya. Lalu dia sampai kepada Nabi dan mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang lain membawa hadiah bermacam ragam dan saya tidak punya apa-apa, saya hanya punya seorang anak kecil dan saya serahkan kepadamu menjadi pelayanmu. Ya. Ternyata kalau hadiah yang lain, makanan, pakaian, itu tidak sampai 10 tahun gunanya. Ya. Apalagi kalau makanan sebentar habis. Ya. Atau juga pakaian, ya, sementara lusuh. Sementara hadiah yang diserahkan oleh Ummu Salim 10 tahun sampai Nabi meninggal dunia. Makanya Anas berkata, khadamtu Rasulullah SAW 10 sinin. Saya melayani Nabi selama 10 tahun. Dari mulai ketika itu sampai Nabi meninggal dunia. Dan dia kemana Nabi, di sana Nabi hendak berwudu, disiapkannya air wudunya. Ketika Nabi hendak buang hajat, disiapkannya perlengkapan untuk menutupi, melindungi Nabi di tempat dia buang hajat. Ketika Nabi hendak keluar rumahnya, disiapkannya sendal alas kaki Nabi. Kemudian apapun kebutuhan Nabi, dia dan juga para sahabat yang lain juga melakukan demikian. Tapi Anas sebagai pelayan. Yang lain memang merasa sebagai pelayan, tetapi tidak selalu bersama Nabi. Ya. Inilah Anas bin Malik, sehingga dia mendapat keberkahan yang banyak, didoakan oleh Nabi, umurnya panjang sampai meninggal umurnya di atas 90 tahun, ya, dan punya anak banyak, mendapatkan limpahan rezeki dari Allah karena doa Nabi SAW. Dan yang paling istimewa, dia salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Dia salah satu dari sahabat yang paling banyak, dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Selain dari Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah, dan satu orang wanita, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang ketujuhnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anha. Di sini diceritakan ketika datang utusan yang dikirim oleh Nabi untuk memata-matai keadaan kafilah, perkembangan kafilah dagang Abu Sufyan, pulang dia dan dia menjumpai Nabi untuk menyampaikan hasil dari tugasnya. Ketika itu di rumah hanya ada Anas radhiyallahu ta'ala anhu dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ceritanya? Qal, ya, la adri mastasna ba'dha nisa'ihi. Ini kata perawi, apakah kata Thabit muridnya tadi, saya tidak tahu apakah dia mengecualikan juga sebagian istri Nabi. Bisa jadi dalam rumah itu istri Nabi, tetapi yang ditegaskan sekali oleh Anas adalah beliau bersama Nabi ketika itu dalam rumahnya. Bisa jadi di rumah itu ada istri Nabi dan ini tidak masuk hitungan. Kenapa? Biasanya perempuan kan di rumah tetap. Ini kemungkinan, makanya Thabit atau yang di bawahnya mengatakan, saya tidak tahu apakah dia juga mengecualikan sebagian dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal fahaddathahul hadith. Maka orang tadi, Busaisah tadi pun bercerita bahwa kafilah dagang Abu Sufyan begini begini gini, tapi tidak disebutkan di sini. Ya, tidak diceritakan di sini. Qal fa kharaja Rasulullah sallam fatakallama. Maka Nabi setelah mendapatkan berita tadi keluar, kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid dan berbicara kepada sahabat-sahabat yang banyak berkumpul ketika itu. Faqala, kata Nabi dalam penyampaiannya, dalam pidatonya, inna lana talibah, sesungguhnya kita akan menuju sasaran, artinya kita ada target sekarang ini, ada target, maksudnya ada sasaran yang akan kita serang. Ini bukan pertama kalinya, karena sebelum itu Nabi sudah seringkali mencari tahu tentang berita kafilah dagang Quraisy yang melewati Madinah. Mau tidak mau tetap melewati Madinah. Ya. dapat beritanya dikejar telat waktunya. Karena kan tidak ada berita yang bisa dipastikan. Ketika sampai di tempat yang diberitakan, ternyata mereka sudah pergi, atau mereka sudah mengetahui berita tentang dikejarnya, mereka melarikan diri. Pokoknya berkali-kali sebelum kasus ini, sebelum kasus yang ada dalam hadis ini, sudah berkali-kali. Bahkan untuk kafilah yang sekarang yang dituju oleh Nabi, ya, itu kan yang dituju, yang dijadikan target sekarang ini, kafilah Abu Sufyan, itu ketika hendak pulang dari Syam menuju Mekah. Sebelum ketika berangkat dari Mekah menuju Syam pun sudah dikejar oleh Nabi, tetapi luput. Ya. Kafilah yang sekarang ini dipimpin oleh Abu Sufyan, kafilah dagang, itu ketika perjalanan menuju Syam dari Mekah untuk berdagang, Nabi sudah memata-matainya dan sudah diketahui keberadaannya. Kemudian ketika dikejar, mereka sudah mengetahui dan sudah pergi dari tempat yang dituju satu hari sebelum Nabi sampai di sana. Ya. Makanya ketika dia, maka ditunggu kapan dia pulang. Nah, ini yang diutusnya Busaisah untuk mencari tahu, memata-matainya, dan dapatlah beritanya. Dan Busaisah pun menyampaikan kepada Nabi. Setelah mendapatkan berita tentang kepulangan kafilah Abu Sufyan ini, maka Nabi keluar dari rumahnya, kemudian menyampaikan pengumuman kepada para sahabat yang ada di sana. Kata beliau, sungguhnya kita sudah punya target. Para sahabat sudah paham semuanya apa yang dimaksud dengan talibah itu. Faman kana dhahruhu hadiran falyarkab ma'ana. Siapa yang perlengkapan perang siap saat ini, maka ikut bersama kami. Jadi Nabi tidak mengumpulkan para sahabat. Ya. Siapa yang punya persiapan, ada pedang sekarang ini, ada kendaraan, ayo kita berangkat. Karena diperkirakan kafilah dagang itu akan secepat mungkin lewat di Madinah. Dan mereka kalau terlambat sedikit akan luput juga. Maka Nabi tidak menginginkan waktu begitu saja pergi. Maka dia mengatakan, siapa yang punya senjata yang siap untuk berperang, ikut saya, ikut pasukan kami. Ya. Faja'ala rijalun yasta'dinunahu fi dhahranihim fi uduwil Madinah. Kata Anas bercerita, ada sebagian yang memang tidak membawa apa-apa. Ya. Tapi mereka tetap ingin ikut. Kata mereka, izin sebentar saja Rasulullah. Ya, untuk balik ke rumahnya di Uluwil Madinah. Di Madinah itu ada namanya daerah di bagian depan masjid, bagian kiblat masjid, namanya Awali. Ya, Awali, lereng agak tinggi dari perkampungan para sahabat di dekat masjid Nabi. Mereka agak jauh dari masjid Nabi. Mereka yang berada di situ minta izin sebentar, ya, untuk pulang ambil senjata, ambil perlengkapan. Ya. Faqala la. Kata Nabi, tidak bisa. Ya. Illa man kana dhahruhu hadira. Kecuali siapa yang sekarang persiapan perangnya lengkap. Ya. Kebetulan bawa pedang, kemudian bawa kuda, ya. Fantalaqa Rasulullah sallam wa ashabuhu. Maka Nabi pun berangkat dengan orang-orang yang siap, yang punya perlengkapan, ketika itu menuju keluar dari Madinah, dan jumlahnya 313, 314, dan mengatakan 315, ya, jumlah mereka. Dan pasukan berkudanya tidak banyak, mungkin satu atau dua, untanya pun tidak banyak, mungkin lima. Ya, menunjukkan mereka memang bukan mempersiapkan diri, tapi siapa yang siap ketika itu dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Nabi berangkat hatta sabaqul musyrikina ila Badrin. Dan memang strategi Nabi tepat sasaran. Maka mereka pun sampai di Badar sebelum orang kaum kafilah dagang kaum musyrikin itu melewati Badar. Jadi mereka sudah berada di sana. Ya. Wajah al-musyrikun, dan datanglah orang-orang musyrikin. Ya. Faqala Rasulullah SAW, la yataqaddamanna ahadukun ila syai'in hatta akuna ana dunahu. Ya. Ini sebenarnya ceritanya ringkas. Ya. Kalau tentang kafilah dagang itu, ternyata ketika hampir dekat dengan Badar, Abu Sufyan sebagaimana berhati-hati sebelumnya, dan terus sebelum itu juga mereka berhati-hati mendekati Madinah itu, mereka sudah punya strategi dan sudah mengirimkan mata-mata sebagaimana dilakukan pula oleh Nabi mereka. Maka Abu Sufyan sudah tahu gelagat-gelagat kalau sudah mendekat ke Madinah. Maka dia ya, ketika mendengar mereka akan dihadang, Abu Sufyan pertama kali ya, keputusan yang ia ambil adalah mengirim seseorang ke Mekah untuk memberitahukan bahwa kafilah dagang Quraisy dicegat dan dihadang oleh Nabi SAW bersama para sahabat di Madinah. Keluarkan pasukan perang kalian. Ya, ini pertama. Yang kedua, dia setelah itu dikirimnya, dia pun mengambil mencari solusi-solusi yang lain. Maka dia putuskan untuk membelok jalannya. Tidak lagi jalan biasa yang ia lakukan, dia mengambil perjalanan yang sangat jauh. Dia mengambil jalan ke arah pesisir Laut Merah. Jarak antara Badar dengan Laut Merah sekitar puluhan kilo. Ya, puluhan kilo. Dari Madinah ke Badar itu 120-an kilo ya. Sementara Badar ke Yanbu' yang pesisir Laut Merah itu banyak sekitar 40 kilo, 50 kilo. Ya, yang teringat oleh saya sekarang ini karena kita juga sampai di sana. Ya. Maka Abu Sufyan membalikkan arahnya menuju pesisir Laut Merah, dan dari sana mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh agar bisa lolos dari serangan atau cegatan orang-orang ke Madinah. Ternyata utusan yang dikirim oleh Abu Sufyan ke Mekah berhasil. Mendengar berita bahwa kafilah dagang mereka dicegat, dihadang oleh Madinah, maka Abu Jahal ketika itu mengumumkan mengumumkan pengumuman perang. Dikumpulkan pasukan besar 1,000 orang lengkap dengan segala persenjataannya, dan mereka memang sudah punya hampir semuanya sudah siap perang sebenarnya, karena mereka kan masyarakat yang siap perang. Mereka berlatih segala macam, per orangnya sudah berlatih segala macam, pedangnya, tombaknya, panahnya, ya, segala macam perlengkapan perang mereka sudah punya keahlian. Jadi mereka siap kapanpun dipanggil untuk berperang, karena umat yang memang sebentar-sebentar berperang, sebentar-sebentar berperang. Maka ketika diumumkan dan terkumpullah seketika itu 1,000 orang pasukan, keluarlah dipimpin langsung oleh Abu Jahal dan yang lainnya, tokoh-tokoh besar Quraisy, ya, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan yang lainnya. Pokoknya semuanya keluar karena memang mereka sudah memendam kebencian lama. Ya, sudah benar-benar antipati dengan Nabi Muhammad SAW sudah lama. Ketika ada ya, legalitas untuk membunuh, maka mereka siap semuanya. Berangkat 1,000 orang, padahal beritanya cepat. Ya. Baru datang langsung siap, mereka keluar. Dan ini yang diceritakan di sini, bukan kafilah dagangnya. Yang diceritakan di sini, Nabi sudah dahulu sampai di Badar, mendahului kafilah dagang, dan kafilah dagang ternyata lolos. Begitu juga mendahului pasukan perang Quraisy. Ya, ini yang diceritakan di sini. Sabaqal musyrikuna ila Badrin wa ja'al musyrikuna faqala Rasulullah sallam la yataqaddamanna ahadukum ila syai'in hatta akuna ana dunahu. Kata Nabi berpesan, jangan sampai seorang pun mendahului saya untuk maju ke depan. Pokoknya saya yang lebih dahulu, kata Nabi SAW. Fadanal musyrikun, faqala Rasulullah SAW, qumu ila jannatin. Setelah berhadapan dua pasukan tersebut, maka Nabi SAW memberikan semangat kepada pasukan perangnya. Dari sisi kekuatan pasukan sama sekali tidak seimbang. Jumlahnya, perlengkapan perangnya, persiapan untuk perang pun tidak ada. Mereka kan bukan ingin berperang, tapi ingin mencegat kafilah dagang. Dari jumlah pasukan 300 berapa? 13, 14, 15 menghadapi 1,000 orang. Persenjataan perang tidak seimbang. ya. Kesiapan untuk perang pun tidak seimbang. Ya. Nabi SAW berpidato kepada pasukannya dengan mengatakan, "Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard." Bangkitlah untuk meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Nabi yang mengatakan seperti ini. Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard. Ini menunjukkan bahwasanya jihad itu tujuannya meraih surga. Bukan ambisi membunuh, ya, tetapi meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar menumpahkan darah. Qala yaqulu Umair bin al-Humam al-Ansari. Ini salah satu seorang dari pasukan kaum muslimin namanya Umair bin al-Humam al-Ansari dari kaum Ansar. Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard. Untuk meraih surga yang seluas langit dan bumi dengan cara berperang ini? Qala na'am, kata Nabi, iya. Qal bakhin bakhin. Ya, bakhin bakhin. Ini kata-kata bakhin ini kata-kata yang mengatakan tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Ya, itu artinya. Seringkali diungkapkan oleh orang-orang Arab untuk merendahkan sesuatu demi mendahulukan yang lain. Ya. Kata beliau bakhin bakhin. Ya. Faqala Rasulullah sallam, "Ma yahmiluka ala qaulika bakhin bakhin?" Ya. Kata Nabi bertanya, "Apa yang membuatmu mengatakan bakhin bakhin?" Qala, "La wallahi ya Rasulullah." Kata beliau, "Tidak ada sesuatu pun ya Rasulullah kecuali demi Allah." Tidak ada satu pun ya demi Allah ya Rasulullah, illa raja'ahu an akuna min ahliha. Kecuali berharap kepada Allah bahwa agar saya menjadi penghuninya. Karena Nabi mengatakan surga seluas langit dan bumi. Ini yang membuat dia melihat segalanya yang di bumi ini tidak ada artinya. Kalau surga itu seluas langit dan bumi, maka bakhin, bakhin. Ya. Maka Nabi tanyakan, apa alasanmu mengatakan demikian? Kata beliau, tidak ada, ya, demi Allah tidak ada yang lain kecuali karena saya berharap saya menjadi penghuni surga yang seluas langit dan bumi tersebut. Ya. Qal fa innaka min ahliha. Kata Nabi SAW kepadanya, sungguhnya engkau salah satu dari penghuni surga. Ini syafaat dari Nabi. Dan ini salah satu orang yang ya rahmukallah, salah satu orang yang dijamin yang mendapatkan syafaat surga, yang dijamin surga oleh Nabi SAW. Yang masyurkan 10 orang. Ya, orang-orang yang dijamin surga oleh Nabi. Kemudian Bilal bin Rabah, Ukashah bin Mihsan, dan seorang sahabat yang lain. Dan ada wanita penyapu masjid. Ini juga termasuk salah satu dari penghuni surga. Dan yang lainnya yang mendapat jaminan surga ini siapa sini? Umair ya, Umair ibn al-Humam al-Ansari. Ya. Karena dia, itu yang dia rindukan, itu membuat dia melupakan dunia seketika karena dia mendengar luar biasa luasnya surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengatakan, Nabi mengatakan, "Fa akhraja tamaratin min qarnihi." Ya, min qarnihi, maka dia keluarkan beberapa butir kurma dari qarnih. Ya. Qarnih di sini apa artinya? Kantong tempat anak panah, ya. Tamaratin min qarnih faja'ala ya'kulu minhunna, diambil beberapa butir kemudian dimakannya untuk memberi tenaga, menambah tenaga. Tsumma qala la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah. Dia kena ya memang merasa lapar, kemudian diambilnya beberapa butir kurma untuk dimakannya, ya, agar menambah tenaga energinya, tapi banyak butirannya. Lalu dia mengatakan, kalau umur saya, ya, sisa umur saya ini masih disibukkan oleh makan kurma ini, ya, sampai selesai, sampai habis, ini adalah hidup yang panjang bagi saya. Dia ingin secepatnya meninggal di medan perang. Ya. La in hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila. Dia menganggap kalau sempat menghabiskan beberapa butir kurma di tangannya itu adalah hidup yang panjang. Dia tidak mau. Ya. Dia maunya sebelum beberapa butir kurma itu habis dimakannya, dia sudah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala farama bima kana ma'ahu min at-tamri, karena dia merasa ya dengan makan beberapa butir tersisa itu membuat dia tidak fokus berperang, maka dia letakkan kembali kurma yang sisanya, kemudian dia berperang. Tsumma qatalahum hatta qutila, maka dia berperang memerangi orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy, sampai beliau terbunuh syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini Umair bin Al-Hubab Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, dan hadis ini jelas sekali ya menegaskan apa yang tertera dalam bab bahwa orang yang syahid di medan perang menegakkan agama Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umair bin Al-Hubab Al-Ansari ini belum meninggal dunia lagi. Masih hidup, masih sempat makan, tapi Nabi sudah memberikan jaminan dia surga. Diberi syafaat oleh Nabi karena Nabi tahu ungkapannya tadi itu keluar dari dalam hatinya. Bakhin, merendahkan dunia, tidak ada artinya dunia ini kalau surga saja seluas langit dan bumi. Maka dan itulah tujuannya untuk mengejar surga Allah, maka ia lupakan segala-galanya dan berperang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis yang ketiga, kemudian kita lanjutkan. Hadis setelahnya 4855. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya At-Tamimi wa Qutaibah ibnu Sa'idin wal lafdhu li Yahya qala Qutaibah haddatsana wa qala Yahya akhbarana Ja'far ibnu Sulaiman an Abi Imran al-Hawni an Abi Imran al-Jawni an Abi Bakr ibn Abdullah ibn Qais an abihi qala sami'tu abi wa huwa bi hadratil aduwi يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ini hadisnya dari Abu Musa Al-Ash'ari. Sahabatnya siapa? Abu Musa Al-Ash'ari. Diriwayatkan darinya oleh anaknya Abu Bakar. Abu Musa Al-Ash'ari punya anak namanya siapa? Abu Bakar. Abdullah ibn Qais itu nama dari Abu Musa. Musa kan kunyah. Ya. Abu Musa kunyah. Al-Ash'ari nisbat ke suku. Ya. Jadi Abdullah ibn Qais Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an, Abdullah ibn Qais. Kata Abu Bakar, saya mendengar ayah saya bercerita ketika dia berada di hadapan musuh, wa huwa bihadratil adu. Dia berada di hadapan musuh. Maksudnya di medan perang. Yaqul, kata Abu Musa, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda. Ini ketika pasukan kaum muslimin dengan orang kafir berhadapan-hadapan di medan perang, Nabi memberikan semangat kepada pasukan kaum muslimin. Inna abwabal jannati tahta zilalis suyuf. Ya. Sesungguhnya pintu-pintu surga berada di bawah naungan-naungan pedang. Ini hadisnya sahih. Ya. Tapi kapan diucapkan oleh Nabi? Ketika berada di medan perang, bukan dalam masjid. Ya. Ketika pasukan kaum muslimin berhadapan dengan pasukan kafir. Dan berperang itu tujuannya untuk menegakkan agama Allah dan untuk mengejar surga. Ya. Jadi orang yang beriman ketika berperang dengan Allah, mereka punya hanya dua. Yang pertama menang, maka agama Allah tegak di muka bumi, diterapkan agama, tidak ada lagi yang memeranginya, tidak ada lagi yang menumbangkannya. Kalaupun ada yang non-muslim, karena non-muslim tidak semuanya yang memerangi. Ya. Di zaman Nabi, sebelum zaman Nabi. Tapi yang diperangi, yang memerangi. Yang datang menyerang dan memerangi. Ini yang diperangi. Ketika dua pasukan berada di medan perang, maka muncullah Nabi SAW sebagai pemimpin tinggi pasukan kaum muslimin untuk memberi semangat dengan mengatakan inna abwabal jannati tahta dhilalis suyuf, Sesungguhnya pintu-pintu surga berada di bawah kilauan-kilauan pedang atau naungan-naungan pedang. Maksudnya sekalian sekarang ini pedang kali itu untuk membuka surga, membuka pintu surga. Dan ini bukan hanya hadis ini, hadis yang tiga sebelumnya dan yang lainnya menjelaskan bahwa yang meninggal di medan perang itu surga. Ya. Ini maksudnya. Dan hadis ini muncul kapan? Ketika di medan perang, memberi semangat. Ya. Tahta dhilal suyuf faqama rajulun rafthul hay'ah, maka bertegaklah seseorang yang tampilannya tak karu-karuan. Jadi orangnya nampak orang yang bukan orang berpunya, dari ekonomi yang rendah, ya. Pakaiannya lusuh, tidak juga dikenal oleh siapapun juga. Ya. Abu Musa menceritakan bukan nama, tetapi keadaan orang tersebut, karena dia tidak mengenalinya. Ya. Rasul Hayah di sini apa artinya? Bangkitlah seorang laki-laki dengan keadaan serba kusut. Nah, itu tadi, karena dia tidak berpunya, maka pakaiannya pun pakaian yang lama, sudah tua. Mungkin sudah banyak tambalannya. Ini yang dimaksud dengan Rasul Hay'ah. Faqala ya Aba Musa, bukan di medan perang itu, tapi ketika Abu Musa menyampaikan hadis ini, ya. Ya Aba Musa, ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Qais tadi siapa? Abu Musa. Ya, jadi ketika riwayat ini kita baca, kita telusuri lafaz-lafaznya, bisa jadi yang tidak kita pahami, tidak kita ketahui sebelumnya akan dijelaskan pada berikutnya. Abdullah bin Qais, karena kita tidak mengetahuinya, tapi setelah kita lanjutkan hadisnya ternyata kita tahu bahwa dia adalah Abu Musa Al-Ash'ari. Qala ya Aba Musa, anta. A-nya panjang ya. Anta. Maksudnya pertanyaan, apakah engkau? Ya. Anta sami'ta Rasulullah SAW yaqulu hadha, apa benar engkau yang mendengarnya, atau apakah engkau benar-benar mendengarnya dari Rasulullah SAW perkataan ini, bahwa pintu-pintu surga itu berada di bawah naungan-naungan pedang? Qala na'am, kata Abu Musa, iya. Qala faraja'a ila ashabihi, maka orang yang tampilannya tadi tampilan lusuh, ya, pulang ke teman-temannya, mungkin keluarganya. Faqal aqra'u alaikumus salam, ya. Thumma kasara jafna sayfihi faalqahu thumma masha bisayfihi ilal adu fadaraba bihi hatta qutil. Ya, ini di zaman Abu Musa, berarti masih di zaman khalifah, masa khulafa ar-rasyidin, ya, zaman sahabat. Ya. Maka orang tadi setelah mendengar hadis bahwa surga itu di bawah naungan-naungan, pintunya di bawah naungan pedang, maka dia meminta kepastian dari Abu Musa, ternyata benar, maka dia pulang seketika dan menyampaikan salam, mengucapkan salam terakhir perpisahan, kemudian dia pecahkan sarung pedangnya. Ya. Summa kasara jafna sayfihi fa'alqa, dibuangnya sarungnya, kemudian dia pergi bersama pasukan kaum muslimin membawa pedang yang sudah terhunus tersebut menuju musuh-musuh yang menyerang kaum muslimin. Fadaraba bihi, dia gunakan pedang tadi untuk memukul dan memerangi musuh. Hatta kutila, sampai dia terbunuh. Bayangkan bagaimana langsung diterapkan oleh mereka hadis Nabi SAW. Ya. Ini jangan pula dipahami bahwa musuh itu adalah semata-mata non muslim. Setelah pulang dari kajian ini, rumah membawa, ambil pedang, ambil parang, kemudian dicari non muslim, dibunuh. Ini tidak, dia berangkat menuju medan perang yang memang ketika itu terjadi peperangan, karena kaum muslimin kan masih terhitung sedikit. Orang-orang yang tidak ingin Islam ini tegak berupaya untuk menumbangkannya, apalagi negara-negara besar ketika itu, Persia, Romawi, dan boneka-bonekanya. Ya, jadi mereka berupaya untuk menumbangkannya, maka kaum muslimin belum bisa hidup tenang karena selalu diserang. Jadi peperangan setiap waktu. Di zaman Abu Bakar terjadi peperangan, Jam membakar ini luar biasa lagi. Ya. Orang-orang yang murtad diperangi, orang-orang yang membangkang tidak mau membayar zakat juga diperangi. Musuh-musuh yang akan menyerang Madinah pun datang isunya dari segala macam penjuru. Mereka tidak mau Islam itu tegak. Maka ketika mendengar Nabi meninggal dunia, ya, suku-suku yang berada di Jazirah Arab sudah mengumpulkan kekuatan untuk menyerang Madinah. Sementara Nabi sebelum meninggal dunia telah melepaskan pasukan Usamah ibn Zaid untuk berangkat perang, pasukan besar. Ya. Ini yang keputusan yang luar biasa diambil oleh Abu Bakar Siddiq, yaitu tetap memberangkatkan pasukan walaupun ya, berita-berita isu yang datang, yaitu orang, gerakan orang murtad, gerakan orang yang membangkang yang membayar zakat, orang-orang yang sengaja mengumpulkan kekuatan untuk menyerang Madinah, itu sudah sampai ke telinga Abu Bakar. Sementara para sahabat yang lain mengusulkan, jangan berangkatkan, kita sekarang dalam keadaan genting, bisa jadi pasukan musuh datang menyerang, karena memang itu keadaannya. Dalam kondisi itulah munculnya sahabat ini, ya, dalam kondisi suasana seperti itu. Di zaman Umar bin Khattab juga terjadi peperangan, Utsman bin Affan juga terjadi peperangan, memerangi orang-orang yang memerangi Islam. Ya, jadi sahabat ini pulang ke rumahnya mengambil pedang, bukan mencari musuh, tapi berangkat ke medan perang yang memang pasukan itu sedang berhadapan dengan musuh. Ya. Ini yang harus kita pertegaskan kepada kaum muslimin. Jadi hadis ini bukan penerapannya ngawur begitu saja. Ya. Apalagi dengan mengorbankan sekian banyak jiwa yang tidak bersalah walaupun non muslim, ya, sama sekali tidak bersalah. Mereka hidup dengan tenang bersama kaum muslimin dan masuk ke negeri kaum muslimin dengan jaminan aman dari orang luar yang negara-negara barat sana, ya, negaranya negara kafir, kemudian masuk ke Islam, diberikan visa masuk ke negara kita, kemudian dibom. Sama sekali tidak ada tuntunan Islam di sana, sama sekali bertentangan dengan tuntunan Islam. Mungkin saja mereka mengambil dalil hadis ini, tapi ini keliru sekali, sangat keliru, karena orang yang mendengar hadis Nabi tersebut dan diceritakan kejadiannya dalam hadis ini oleh perawi, itu dia sebelumnya tidak terdaftar, karena perang itu sebagai diketahui adalah fardu kifayah, ya. dia tinggal tidak ikut berperang, atau dia bukan pasukan perang yang terlatih, ya. Maka ketika mendengar keutamaan hadis ini, maka diambil pedangnya, berangkat dia menuju medan perang, mendaftarkan diri sebagai pasukan perang, maka dia berperang. Bukan sembrono begitu saja, ngawur dan tanpa aturan. Ini penyimpangan-penyimpangan yang tadi disebabkan kekeliruan dalam memahami nas-nas agama. Apalagi kalau ditambahkan siapa yang berhasil mati dengan meledakkan atau membunuh beberapa orang yang non muslim, maka bidadari surga sudah menyambut. Ini tidak ada dalam hadis kita, surga semuanya kan tidak ada bidadarinya. Hadis yang katakan dia mendapatkan surga disebutkan Nabi, tidak ada sebutan bidadari. Kenapa disebutkan bidadari oleh mereka? Untuk ya, untuk memberikan semangat batil kepada pemuda-pemuda muslim yang masih muda, yang mau menikah tapi bukan dengan wanita-wanita dunia, padahal penerapannya batil wal iyadzu billah ma'asyal mu'minin. Jadi itulah kisahnya, dan saya tekankan lagi, jangan sampai disalahpahami sehingga terjadi yang tidak diinginkan. Jadi praktek yang terjadi dalam hadis ini, praktek ketika di zaman para sahabat Nabi yang musuh-musuh Islam masih datang terus silih berganti, ya, untuk menghancurkan, hendak menumbangkan Islam, sementara Allah memerintahkan untuk menegakkannya, dan mereka Islam turut bukan memusuhi, sekaligus juga menjawab subuhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang benci Islam, mengatakan Islam itu tersebar dengan di bawah kilauan pedang berdasarkan hadis ini. Menurut mereka Islam itu adalah agama radikal, agama kekerasan yang tersebarnya dengan pedang. Sementara hadis ini yang telah tadi kita tegaskan, itu diucapkan Nabi ketika dia berhadapan dengan musuh yang ingin menghabisi kaum muslimin. Itu saja. Di sini muncul ketika pasukan kaum muslimin yang hendak membela diri, mempertahankan akidahnya, mempertahankan agamanya, ingin hidup juga sebagai seorang hamba Allah yang menerapkan keyakinan sendiri, tapi tidak diinginkan oleh yang lain, sehingga mereka ingin menghabisinya. Nabi SAW tekankan itu. Wajar untuk memberikan semangat kepada pasukan perang. Dan memang itulah janji agama kita. Allah membeli dari orang-orang yang berjihad, mengeluarkan segala daya, upaya, kekuatan, harta, jiwa, dibeli oleh Allah dengan surga. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah yang menjanjikan. Ya. Bukan tersebar dengan pedang. Kalau tersebar dengan pedang, maka Nabi tidak akan punya pembantu seorang Yahudi. Dan bahkan ketika anak Yahudi tadi sering ke rumahnya, mendapatkan pelayanan yang baik, dikunjungi langsung oleh Nabi ketika dia sakit. Dijenguk oleh Nabi, dibezuk oleh Nabi. Dan bahkan ketika Nabi datang, orang tuanya pun benar-benar merasa haru biru, merasa benar-benar kejatuhan bulan. Bahkan ketika Nabi tawarkan Islam kepada anaknya yang sedang sakarat itu, anaknya melirik kepada ayahnya untuk meminta pendapat. Kata ayahnya, "Athi' Abul Qasim." Inilah Islam. Islam yang mengatakan seorang muslim yang membunuh non muslim yang sudah dapat jaminan aman, ya, dia tidak mendapatkan harumnya surga. Islam yang dituduh sebagai haus darah, yang mengancam seorang wanita yang menyebabkan matinya seekor kucing, ya. Kata Nabi SAW, dakhalat imra'atun an-nar, seorang wanita masuk neraka, lihirratin habasatha, sebab disebabkan oleh seekor kucing yang ia kurung. Lahiya af'amatha, dia tidak memberinya makan. Walahiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardi, dan dia juga tidak melepaskan kucing itu dari kandangnya sehingga dia bisa cari makan sendiri. Akhirnya kucing itu mati dalam kandangnya. Wanita itu terancam neraka. Islam yang menekankan demikian. Islam, Nabi yang membawa Islam, yang ketika melepaskan pasukan perang, dia mengatakan, jangan tebang pohon. Pohon saja selamat dari tebangan mereka. Jangan kalian melakukan mutilasi. Ya. Kalau sudah terbunuh, musuh kemudian dicincang-cincang, ini bukan agama Islam. Jangan kalian merusak sarana ibadah. Berarti sarana ibadah siapa? Masjid? Tidak mungkin, karena negeri musuh. Ya, negeri musuh. Jangan kalian membunuh orang yang sudah tua, wanita. Subhanallah. Ini yang dituduh sebagai agama radikal. Ya. Nah, jadi sekaligus kita ingin jelaskan itu, di samping tadi kita ingin ingatkan kaum muslimin bahwa pemahaman yang ada dalam hadis ini bukan pemahaman seperti yang diterapkan oleh sebagian orang-orang yang pemikiran yang menyimpang, yang mungkin tindakan oleh sebab tindakan mereka itulah Islam dituduh sebagai agama radikal, wal iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, itu yang bisa kita baca dari hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Yang tersisa ada dua hadis lagi tetapi cukup panjang. Insyaallah kita lanjutkan pada awal pekan depan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.